الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Semarwan bisa, bisa dicek ya di FB antum suaranya dah. Eh, silakan Pak Ahmad. Orang penipu rahimahullah ta'ala babu maja'afud musawirina an Abi Hurairah ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ta'ala wa man azlamu mimman dahaba yahluku kakorti fal yahluku darrotan awal yahluku abbatan awal yahluku sya'irotan balahumma an'a'isata balahumma an'a'isata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل سورة صورها نفس يعذب بها في جهنم في جهنم ولهما عنه مرفوعا من صور سورة في الدنيا كلف أن ينفع فيها الروح وليس بنافع تركل قوله باب ما جاء في المصورين أي من عظم عقوبة الله لهم عذابه فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم العلة وهي المضاهة بخلق الله لأن الله تعالى له الخلق والأمر فهو رب كل شيء ومليكه وهو خالق كل شيء وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تبصر بها الحياة كما قال تعالى الذين أحسن كل شيء خلقه فبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه فجعل لكم الشمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون فالمصبرون ثم صور سورة على شكل ما خلق على شكل مضاف على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة صار مضافيا لخلق الله فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة وكلف أن ينفخ فيها الروح فليس بنافق فكان أشد الناس عذابا أشد خبر كان فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب فإذا كان هذا في من صور سورة على مثال ما خلق الله تعالى من الحيوان فكيف بحال من سوى المخلوق لرب العالمين فشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة التي خلق الله الخلق ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد فيرضاه فتسمية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه وجعله شريكا له وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس هو أعظم ذنب نسي الله تعالى به فلهذا أرسل رسوله أرسل رسوله وأنزل كتبه وأنزل كتبه كتبه مفعول terus كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه وإخلاص العبادة وإخلاص العبادة في جميع أنواع هذا الله تعالى فنجى تعالى رسله ومن أطاعهم فأهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد فما عظمه من ذنب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتحطمه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah taala babu majaa fil musawwirin. Bab keterangan tentang pembuat patung atau orang-orang yang membuat gambar. Ya, fa qala kenapa? Disangka subhat. Bukan yang di akun Ibnu Yasin. Hah? Iya, di akun Saka Subhat. Iya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man azlamu mimman dzabaha mimman dzahaba yakhluqu ka khalqi fa yakhluqu darratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan akhrajah." Ya, Nabi SAW menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, "Wa man adlamu, dan siapakah yang lebih zalim, mimman zahaba yakhluqu, daripada orang yang dia zahaba, maksudnya yaksid, yang dia bermaksud, ya qasada, yang dia bermaksud yakhluqu, menciptakan, ka khalqi, seperti ciptaanku, ya fal yakhluqu darratan, coba ya mereka ciptakan seekor semut, semut kecil, au yakhluqu habbatan, atau coba mereka ciptakan itu biji-bijian, Auliyah keluak syairatan. Ayo, sana mereka coba ciptakan biji gandum. Ya, walaupun masih dari riwayat Bukhari Muslim, anna Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati alladziina yudahiuuna bi khalqillah." Manusia yang paling pedih adabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupakan atau membuat penyerupaan dengan makhluk Allah. Walauhumma masih dalam Bukhari Muslim, ada Ibn Abbasin, dari Ibn Abbas, sami itu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, "Kullu musawwirin finnar," setiap pembuat patung, pembuat gambar berada di dalam neraka. "Yuja'allahu bil kulli suratin sawwaraha," ya, akan dibuat, ya, akan di nanti dan kelak setiap rupa, ya, setiap patung yang dibuatnya, ya, yang dia buatnya itu akan dibuat bikulis suratin sawarha nafsun, ya, akan diberi roh. Nah, roh tersebut untuk apa tujuannya? Yu'adzabu biha, yang dia akan disiksa dengan roh tersebut. Jadi roh itu dibuat untuk menyiksa dirinya pindah di jahannam, di jahannam. Walahuma masih dalam Bukhari Muslim, anhu, dari Ibnu Abbas, marfu'an, secara marfu', "Man sawwara suratan fid dunya," siapa yang membuat, ya, rupa gambar atau patung di dunia, ya, "kullifa ayanfuqa fiha ar-ruha walaysa binafikhin," maka dia akan ditaklif, dibebani untuk meniupkan roh ke dalam gambar tadi yang dia buat, dan dia tidak akan mampu meniupkannya. 6. Syarhun, penjelasan dari ya Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, ya qawluhu bab maja'a fil musawwirin ay min azimi uqubatillah, yaitu bab keterangan tentang besarnya hukuman Allah lahum atas mereka pembuat patung, pembuat gambar, wa'adzabih, dan azabnya besar. Waqad zakara nabi, dan nabi sallallahu alaihi wasallam zakara, telah memperingatkan ya, menyebutkan al-illata, sebabnya. Ya, sebabnya itu apa? Wahia, kenapa mereka diazab dengan pedih? Wahiyal mudahatu biqalqillah, yaitu menyerupakan ciptaan Allah. Lianna Allah ta'ala lahu al-khalqu wal-amr, karena milik Allah lah penciptaan dan perintah. Fahuwa rabbi kulli syai', fahuwa rabbu kulli syai'in wa malikuh, maka dialah Allah Rabb segala sesuatu dan rajanya. Wa huwa khaliqu kulli syai'in wa huwa alladhi sawwara jami'al makhluqat, dan Allah pencipta segala sesuatu dan dialah yang telah membuat rupa seluruh makhluk-makhluk, membuat bentuk seluruh makhluk. Wa ja'ala fiha arwaha, dan Allah jadikan pada makhluk-makhluk tadi yang Allah buat roh-roh. Allati tahsulu biha alhayatu, yang dengan roh tersebut adanya kehidupan dari rupa-rupa yang Allah buat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, alladhi ahsana kulla syai'in khalqah, dialah Allah yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan dengan sebaik-baiknya. Wa bada'a khalqal insana min tin, dan dia memulai penciptaan manusia dari tanah. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin, ya, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang mahin, yang hina, yaitu air mani. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhih, kemudian Allah ya menyempurnakan dan meniupkan roh ke dalam tubuh manusia tadi. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun, ma tashkurun, dan dia menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati, afidah, namun sedikit sekali kalian yang bersyukur. Wal musawwiru la, wal musawwiru lamma sawwara asurata, maka para pembuat patung, pembuat gambar, tatkala mereka membuat patung atau gambar, ala syal, ala syakli, dalam bentuk ma khalaqahullah, dalam bentuk apa yang Allah ciptakan, ta'ala min insan, apakah berupa manusia, ubahimah atau hewan, sara mudahian li khalqillah, maka pembuat patung ini dia menyerupai penciptaan Allah. Fasara masawwarahu adaban lahu yaumal qiyamati, ya, maka jadilah ya itu akan maka jadilah apa yang dia gambar menjadi azab untuknya pada hari kiamat kelak. Wa kullifa, dan dia akan dibebankan ayan fukha fiha ar-ruh, untuk meniupkan roh di gambar atau di patung yang dia buat. Walaysa binafikhin, dan dia tidak akan mampu meniupkan roh, ya, fakana asyaddan nasi adaban, maka disitulah dia menjadi orang yang paling ya, besar azabnya. Lianna dzanbahu min akbari dzunubi, karena dosa dia adalah di antara dosa-dosa yang paling besar. Wa idza kana hadza fi man sawwara suratan ala misla misali ma khalaqahu Allah taala min alhayawan, nah, apabila ini adalah diperuntukkan untuk orang yang membuat patung dalam bentuk apa yang Allah ciptakan berupa hewan, fakaifa bihaliman bihalin man sawwal makhluk bi rabbil alamin, terus bagaimana dengan keadaan orang yang menyamakan makhluk dengan Allah rabbul alamin, wasyabbahahu bi khalqih, dan menyerupakannya dengan penciptanya, wasarafala husain minal ibadah, dan memalingkan ibadah kepada makhluk tadi, allati khalaqallah al-khalqa liya'buduh, yang padahal Allah menciptakan seluruh makhluk untuk beribadah padanya, wahdahu semata, bima la yastahiqu ghairuh, ya, dengan yang lain selain Allah tidak berhak untuk mendapatkan ibadah tadi, ya, min kulli amalin, dari segala amal, yuhibbuhullahu minan abdi wa yardah, dari segala amal yang Allah cintai dari hamba dan yang Allah ridai. Fatasfiyatul makhluk bil khaliq bisarfi haqqihi liman la yastahiqu min khalqihi wa ja'aluhu syarikan lahu fima ukhtassa bi ta'ala wa taqaddasa huwa a'dhamu dhanbin usiyallahu ta'ala bih. Ini wadih ya, jelas ya. Maka menyamakan makhluk dengan Allah Sang Khalik Pencipta dengan memberikan haknya, memberikan hak Allah yang tidak ada seorang pun dari makhluk yang berhak mendapatkan hak Allah tadi, dan menjadikan makhluk sebagai syarikan sekutu lahu bagi Allah bima ukhtussa bih ta'ala, dalam hal-hal yang Allah dikhususkan di situ hanya untuk Allah, yaitu ibadah, wa taqaddasa yang Allah disucikan di situ, maka itu adalah berarti yaitu memberikan ibadah kepada selain makhluk, apa, kepada selain Allah, huwa a'zamu dzanbin, adalah dosa yang paling besar, usia Allah ta'ala bih, yang Allah dimaksiati dengannya. Walihada arsala rusulah wa anzala kutubah, oleh karena itu Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab, dibayani hada syirki, untuk menjelaskan kesyirikan ini, wa nahyi anhu, dan melarangnya, wa ikhlasil ibadati bijami anwaiha lillahi ta'ala. Dan para rasul ini, dan kitab-kitab yang diturunkan, membawa misi untuk mengikhlaskan, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah ta'ala dengan seluruh jenis-jenis ibadah. Fanajjallahu ta'ala rusulah wa man ata'ahum, maka Allah akan menyelamatkan para rasul dan siapa saja umat yang mentaati rasul, wa ahlaka man jahada tauhidah, dan Allah akan membinasakan ya orang-orang yang menentang tauhid, ya Allah akan membinasakan orang-orang yang mengingkari tauhid, wastamarra, dan terus menerus ala syirki, di atas kesyirikan, watandidi, dan persekutuan, ya. Fama a'zamahu min dzanbin, maka betapa besarnya dosa tersebut, alangkah besarnya dosa tersebut, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih, Allah tidak mengampuni jika Allah disekutukan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah bisa mengampuni siapa saja dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i, maka siapa yang berbuat syirik pada Allah seakan-akan dia turun jatuh dari langit, ya, faqad ya patah tafuhu at-tayr, kemudian dia disambar oleh burung, au tahwi bihi rihu, atau diterbangkan oleh angin, bi makanin sahiqa, ke tempat yang jauh. Nah, Pak Suhairi, tafadhol. قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع سورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته شر قوله ولمسلم عن أبي الحجاج الأسدي حيان بن قصير قال قال لي علي هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع سورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا بذلك أما الصور فلما ظهرها بقول الله وأما أبا فلما في تعليتها تعلية Oh belum ya. Nah, terus فلما في تعليتها من الفتنة في أربابها وتعظيمها وهو من ذرائع الشرك ووسائله وصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجبه ولما وقع ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور وعظمت الفتنة بأرباب القبور وصارت محطا bihalil adilina al mu'adzinina laha fasolku laha jullal ibadati minal du'ali wal isti'anati wal siwatati wal tasarru wal tadurru'i laha wal nabrafi laha wal muguri wa kuih dhalika min kuli syirkin muharramin mahdurin. Qala al-'Alamatu ibn al-Qayyimi rahimahullah ta'ala, wa man jama'a baina sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma amara bihi wa ma nahaa 'anhu wa ma kana 'alaihi ashabuhu wa baina ma 'alaihi aktsarun nasi am yawma ra'a ahaduhuma madadan mudaddan mudaddan ilal akhari munafiqan lahu haitu la yastami'ani abadan. Manaha Rasulullah sallallahu wa sallama ani sholati ila kuburi wa haulai yusalluna ila indaha wa ilaiha. Manaha an itiqabiha masajida wa haulai yabnuna alaiha al-masajidu al-masajida wa yusammunaha masyahida mubahatan bihiyutillahi walaha an iqadis surraji alaiha suruji alaiha wahaulahi yukifuna al-wukufa ala iqadil qanabili alaiha walaha an kutakwada a'idan wahaulahi yattafidunaha ahyadan wa manasika wa yastami'una laha kajtima'ihim lil'idi au aktaro. Nah, kemudian urat muslim dari Abul Hayyaj, ia mengatakan qala li aliyun, Ali bin Abi Talib berkata kepadaku, ala abasuka ala maba'asani alihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau kutus dengan suatu tugas yang dahulu Rasulullah SAW juga mengutusku demikian? Ya, bawa misi Allah tada suratan illa tamastaha. Ya, yaitu jangan kau biarkan patung kecuali telah engkau tamastah, kau hancurkan. Wala qabran musyrifan, jangan kau biarkan kuburan yang musyrifan, yang menonjol, yang tinggi, illa sawwaitah, kemudian kau ratakan dengan sejengkal. Ya. Syarhun, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, wa qawlu li muslimin an Abil Hayyaj, Abul Hayyaj al-Asadi. Ya. Ya, Abul Hayyaj al-Hasadi. Namanya adalah Hayyan ibn Husain. Ya, Hayyan ibn Husain radhiyallahu taala. Ya. Seorang kufi, siqah dari kalangan tabi'in. Kemudian qala li aliyun, Ali bin Abi Thalib berkata padaku, siapa Ali? Wa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Wa qawlu ala abasuka, maukah engkau aku utus ala mabasani alaihi Rasulullah, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW mengutusku. Alla tada'a suratan illa tamastah, janganlah kau biarkan patung kecuali kau hancurkan. Wala qabran musyrifan, tidaklah kau biarkan kuburan yang menonjol meninggi, illa sawaitah, kecuali kau ratakan. Fihi, maka dalam hadis ini at-tasrihu, terdapat hal yang sangat jelas. Ya, bi'anna nabiyya, bahwasanya Nabi SAW ba'asa aliyan lidzalik, mengutus Ali untuk membawa misi tersebut. Ya. Amma suratu falimudahatiha liqalqillah. Nah, adapun patung-patung, kenapa? Karena dia menyerupakan ciptaan Allah. Wa amma taswiyatu kubur, adapun diratakannya kuburan, falima fi ta'liyatiha minal fitnah bi arbabiha wa ta'zimiha. Ya. Nah, karena jika ditinggikan itu akan fi ta'liyatiha, kalau ditinggikan minal fitnah, terdapat fitnah bi arbabiha terhadap orang yang ada di kuburan tadi, wa ta'zimiha, dan akan mengagungkannya. Ya, mengagungkannya. Kemudian wahwa min dara'i isyirki, dan itu termasuk sarana, wa wasailihi, dan jalan-jalan menuju kesyirikan. Fasarful himam, maka mengalihkan perhatian ila hada, kepada hal ini, wa amsali, dan semisalnya, min masahididdin, termasuk diantara maslahat agama. Ya. Wa maqasidihi, dan maqasid dari agama ini. Ya, nah. Wa wajibatihi, dan ya, termasuk diantara kewajiban agama. Nah. Dari tadi saya terjemahkan surah patung, juga ada ulama yang mengatakan surah itu gambar, gambar makhluk bernyawa, ya, ya, lukisan, ya, enam, ya. Kemudian ada beberapa riwayat Ibnu Abbas mengatakan in kunta labuda fa'ilan fasna asyajar wa mala nafsalah. Kalau memang kau harus menggambar, maka buatlah gambar apa? Pohon. Atau yang gak punya nyawa. Ya. Ataupun riwayat yang lain, kalaupun ada nyawa, matanya ditutup. Karena mata itulah, ya, inti dari wajah. Inti dari wajah. Baik. Nah, bagaimana dengan fotografi? Foto gitu. Ya, Syekh Marwan difoto, mabuk gila. Nah, ini memang terdapat beberapa pendapat dari para ulama. Pertama, yang mengharamkan secara mutlak kecuali foto pada KTP, paspor dan semisalnya. Ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, Syekh Bin Bas, ya. Bahkan anaknya Syekh Abdul Muhsin, Syekh Abdul Razak juga demikian. Yaitu mengharamkan foto, karena foto termasuk dari keumuman maksud surah, ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian juga ada ulama yang berpendapat boleh fotografi tidak termasuk surah yang muharramah. Nah, ini pendapatnya ya Syekh Al-Utsaimin dan beberapa murid-murid beliau, semisal Syekh Khalid Al-Musleh. Ya, hal ini dikarenakan yang dilarang yang sifatnya mudohah, kan ilahnya mudohah tadi kan itu ada, ya kan? Kenapa limudohatiha? Nah, karena adanya ya menandingi atau menyaingi penciptaan Allah. Nah, Syekh Al-Utsaimin berpendapat foto boleh. Kenapa? Karena foto hanya menangkap gambar, menangkap gambar, cekrek tangkap gambar, ya. Oleh karenanya orang yang buta sekalipun bisa foto gak? Mas, tolong foto ini ya. Tolong pencet ini aja nih. Pas saya hitung 1, 2, 3 gitu. Bisa gak? Bisa orang buta. Ya. Udah yang ini aja ditandain. Pencet 1, 2, 3 orang buta. Cekrek. Nah. Padahal dia gak memiliki keahlian dalam membuat gambar. Ya. Jadi seakan-akan foto ini bagaikan cermin. Kemudian diambil cermin tersebut, diabadikanlah bahasa kita, ya. Dan pendapat ini cukup kuat. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin dan yang lainnya dari kalangan ulama yang membolehkan. Nah, adapun foto yang diedit kemudian diubah-ubah menjadi wajah apa, wajah jadi tua kan gitu tuh, wajah jadi muda, jadi glowing, jadi apa, diedit-edit. Nah, ini haram. Ya, ini haram. Baik. Bahkan para ulama tadi yang mengatakan fotografi boleh karena dia bagaikan cermin, tidak ada unsur mudohah, tapi kalau dia diedit-edit jadi tua, mereka berpendapat itu surah al-muharramah, al-mahdzurah. Paham ya? Enak. Yang boleh itu yang mengutip langsung, ngambil langsung. Nah, kalau tadi udah ngedit-ngedit, nah itu udah gak boleh. Ada perubahan-perubahan. Ya. Kemudian, falamma waqa'at tasahul fi hadhil umur, maka tatkala terjadi penyelepeh, apa namanya, penggampangan, menggampangkan perkara-perkara ini, waqa'al mahdzur. Ya. Maka al-mahdzur, larangan pun akhirnya terjatuh ke dalam larangan tadi. Terjadilah apa yang dilarang dilakukan. Wa'adhumat al-fitnatu bi'arbabil kubur. Ya, dan semakin dahsyat, semakin besar fitnah pada kepada kubur. Wasarat mahattan lirihalil abidina al-mu'adzimina laha. Ya. Dan apa namanya? Selanjutnya kuburan ini menjadi tujuan perjalanan. Ya. Bagi para penyembah dan pengagungnya. Nah, akhirnya memang betul-betul mereka menunjukkan ke kuburan tadi. Lirihal abidin, untuk perjalanan orang-orang yang hendak beribadah, al-mu'adzimin, yang mengagungkannya. Wasarafulaha jullal ibadati minadu. Akhirnya mereka betul-betul memalingkan untuk penghuni kubur tadi ibadah yang paling agung berupa doa, isti'anah, istighosah, tadarru, ketundukanlah kepada penghuni kubur tadi. Wadabihilaha, menyembelih untuk kubur tadi. Wanadar bernadar, wanudur, wanudur bernadar, wakwainu dalika bingkuli syirkin muharramin, dan yang lainnya dari berbagai jenis-jenis kesyirikan yang diharamkan, mahdhurin, yang dilarang. Ya. Qala al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, man jama baina sunnati Rasulillah fil kubur. Barang siapa yang dia menggabungkan ya sunnah-sunnah Rasulullah SAW di kubur, wa ma amara bihi wa naha'an, dia gabungkan antara apa yang pengen diperintah dan dilarang, ya, wa makana alaihi ashabu, dan yang dilakukan oleh para sahabat, ya, wa baina ma alaihi aktsarun nas al-yawma, dia bandingkan dengan apa yang dilakukan orang-orang kebanyakan saat ini, ra'a hadhuma mudaddan lil akhar, ya, tentu dia akan melihat bahwasanya keduanya saling bertentangan satu sama lain, mudha munaqidan lahu, ya, berlawanan, bihaitsu la yastami'ani abada, di mana tidak akan pernah berkumpul selama-lamanya apa yang dilakukan orang saat ini dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di kubur. Ya. Panaha Rasulullah SAW ani salati ilal kubur, Rasulullah SAW melarang ya salat menghadap kubur. Haula yusalluna indaha wa ilaiha, sedangkan mereka kuburiyun, salat di sisi kuburan dan menghadap kubur. Wana anittikhadi masajida, Rasulullah SAW melarang menjadikan kuburan tadi sebagai tempat ibadah. Wa haula yabnuna 'alaiha al-masajida, sedangkan mereka malah bangun masjid di atas kuburan. Uisammunaha masyahida, dan mereka namakan ya kuburan ini sebagai masyahid, tempat-tempat pusara yang dikultuskan. Uisammunaha masajid mudahatan li buyutillah, yang menyerupai rumah-rumah Allah. Wana anittikhadi suruj 'alaiha, Rasulullah SAW melarang menyalakan surut lampu di kuburan. Wa haula yuqifuna al-wuqufa ala iqadil qanadil alaiha. Ya, sedangkan mereka malah menyalakan lampu di atasnya. Ya. Wa naha an tattakhadha idan, Rasulullah SAW melarang kuburan dijadikan sebagai tempat sebagai tempat berkumpul di rayak perayaan. Wahaulah ya takhidunah ayah, dan sedangkan mereka menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan, ya, wamanasika, dan manasik tempat-tempat ibadah. Wa istimiuna laha kastimaihim lil idi wa akthar, dan mereka berkumpul di kuburan seperti berkumpulnya mereka untuk hari raya Id dan lebih banyak dari itu. Nah, fadal terus berikutnya. Bokilah ya, S Marwan, ayo. Hayat, hayat tadi. Sufai. Sufai. Sumamah ibn Sufai. Fadolata. Ubaidin bi ardi Rumi. Guru bisi, batu bi, batu pisau bi di lana. Pak Amaro, Pak Dolata, balik lagi sih Marwan. Batu via. Mana sih? Batu via. Semua kuala. Sabitu Rasulullah SAW. Tidak muruh di tasbiyah tidak. Wahaulai yubani guna fi mukhalafati al-zaini al-hadisaini fayarfa'unaha minal ardi kal-zaini wayak tiduna alaiha al-kibab al-kibab manaha an tajsis al-qabri wal-banai wal-binai alaihi kamarwa muslimun di sahihi an-jabirin qala naha rasul jabirin an-jabirin qala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-tajsisi al-qabri wa an yuk ada alaihi wa an yubna alaihi wa naha anil kitabati alaiha kama ruwa Abu Dawud fi sunanihi an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tajsisi al-qubur wa an yuktaba alaiha qala Tirmidzi hadithun hasan shahihun wa haula'i yattakhiduna alayna al-alwaha wa yaktubuna alayha al-qur'ana wa ghayrahu wa naha an yuzada alayha ghayru turabiha kama rawa Abu Dawud an Jabirin aidan naha an yujassasa al-qabru naibul fa'il al-qabru an yuktaba alayhi aw yuzada alayhi wa haula'i yaziduna alayhi al-ajuru wal-ahjaru wal-jassa wal-ibrahimu An-Nakhai kanu yaqrabuna al-ajura ala kuburi. Naam, baik. Dari mana tadi? Wa'amara. Ya. Wa'amara bitaswiyatiha. Rasulullah SAW memerintahkan kuburan diratakan, ditinggikan sejengkal aja supaya ketahuan itu kubur. Kama rawa muslimun, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim di sahih dalam sahihnya An Abil Hayyat Al-Asadi pada qala hadits al-bab. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang ada di bab ini. Ya. Dan juga hadis Sumamah ibn Shufay. Ya, Sumamah ibn Shufay. Al-Hamdani Al-Misri Sikah. Ya. Wa huwa inda Muslim aidan, juga hadir di riwayat Muslim, qala, ia mengatakan kunna ma'a Fadalata ibni Ubaid bi ardir Rumi. Ya. Kami dulu pernah bersama Fadalah bin Ubaid di negeri Romawi. Ya, Birudisa. Di negeri Romawi, yaitu Rudis, apa itu? Nama kota ya. Rhodes. Nama daerah di Romawi Rhodes, Eropa mungkin. Fatufiya sahibun lana. Salah seorang di antara teman kami ada yang wafat. Fa amara Fadalah tu biqabrih, maka Fadalah memerintahkan agar dikuburkan. Fasuwiya. Kemudian kuburannya diratakan Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bitaswiyatiha. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan untuk diratakan kuburan wa ha'ula'i balighuna fi muqalafati hadzal hadaini alhaditsain. Ya, sementara mereka menyelisihi, ya, mereka berlebihan dalam menyelisihi dua hadis ini. Wa yarfa'unaha minal ardi kal bait. Mereka meninggikan kuburan dari tanah seperti rumah. Wa yaqiduna 'alaiha al-kibar. Ya, dan mereka mendirikan kubah-kubah di atasnya. Wa nahaa an tajsisil qabr wal binaa'i 'alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang untuk ya menyemen kuburan dan dibangun di atas kuburan. Kama rawi Muslimun fi sahihi, sebagaimana menurut Muslim dalam sahihnya. An Jabirin, dari Jabir, qala, ia mengatakan ka nahaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tajsisil qabr wa yuqada 'alaih wa yubna 'alaih wa ayyubna 'alaih. Rasulullah sallallahu melarang untuk menyemen kuburan, diduduki dan dibangun di bangunan di atasnya. Wa nahaa 'anil kitabati 'alaiha. Rasulullah sallallahu juga melarang untuk menulis, ya, menulis kuburan. Wa ayyuktaba 'alaih. Ya, apa namanya? Kama rawi Abu Dawud fi sunannya, fi sunanihi, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Ya, an Jabirin, dari Jabir, anna Rasulullah SAW naha an tajsisil kubur wa yuktaba 'alaiha. Rasulullah SAW melarang menyemen kuburan dan ditulis kuburan. Ya, kemudian kata Tirmidzi, hadis hasan sahih. Wa haula yattakhiduna 'alaiha alwaha. Sedangkan mereka meletakkan di kuburan papan-papan wa yaktubuna 'alaiha al-Qur'an wa ghairah, dan mereka menuliskan di papan-papan tersebut Quran dan yang lainnya. Wanaha ayuzada alaiha ghairu turabiha. Ya, dan Rasulullah SAW melarang untuk nambahin kuburan selain tanahnya. Kama rawi Abu Dawud, sebagian Abu Dawud meriwayatkan an Jabir, dari Jabir, naha an yujassas al-Qur'an aw yuktaba alaihi wa yuzada alaihi. Ya, Rasulullah SAW melarang semen, apa, kuburan di semen, kubur ditulis dan ditambahin selain tanah. Wa huwa wa haula yaziduna 'alaiha al-ajra. Ya. Sementara mereka menambah, ya, menambah-nambah al-ajra di kuburan tadi. Apa itu al-ajra? Al-hajar, al-jas wal-jas, batu-batu. Ya, dan jas semen kapur. Qala Ibrahim an-Nakhai kanu yakrahuna al-ajra 'ala kuburih. Kata Ibrahim Nakhai, dahulu para sahabat membenci adanya al-ajura, yaitu apa tadi, batu-batuan dan semen-semen di kubur-kubur mereka. Wal maksud, nah, fadha. Wal maksud allaha ulatil muhadzirina fil kuburi al-mustaqilina a'yadan al-mukilina alaiha asurja al-adhimna yabiruna alaiha al-masajid wa-rakotman bilada menakiluna lima amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama du'ajuna lima ja'bi wa'a'lamu dhalika itiqaudiha masajidya wa'iqaudu surujji alaiha wa huwa ila kabairi wa qad sabahal uqaharu min ashabi Ahmad wa ghairihi bidakhirini qalatu Muhammadin al-Naqsi walau ubiha ikhikol besurji alaiha lalu yu'an min tanfa'an ul'anaki ikhokan fi ta'zim min kubur asbaha ta'zim al-asnani qala wala yajuzu ikhikol besurji ala al-kubur lihadal khabari ul'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Allah yang hendak bersorak untuk hadu kubur anjani masjid. Yahdiru ma sanau mutafakun alaih. Oleh anna taksir taksir ta'zimul amwati bidihadi suwarihi wa tamasuki bila wa salati indah wa qad'ala al-amru bila mula ibulani al-musyrikina ila an syarahu fil kubur hajjan hajjan wadu'u laha manasika hatta khalaqa ba'du bulatihi fi dhalika kitab al-wasallahu manasik manasika hajjal masyarih mudahatan mudahatan minhu fil kubur lil baitil haram wala yakfa أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأسلام فانظروا إلى هذا التباين العظيم بينما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إلى نهي عما تقدم ذكره أما تقدم ذكره تقدم ذكره في الكبر وبينما شرعه هؤلاء Nah, wal maksud, maka maksudnya dari ini semua adalah ulain mu'adzimina lil kubur, bahwa mereka orang-orang yang mengagungkan kuburan ini, wal muttakhidina ayadan, dan menjadikan kuburan-kuburan ini sebagai tempat id berkumpul, wal muqidina alih surujak, dan mereka yang menyala-nyalakan lampu di atasnya, alladzina yabnuna 'alaihal masajida wal kibaba, dan mereka yang membangun di atas kuburan bangunan tempat ibadah dan kubah-kubah, munakhiduna lima amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini semua ya menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ini hakikatnya demikian. Wa muhadduna lima ja'abih, ya, dan mereka melawan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Wa'adhamu dhalik, yang paling besar dari ini, ittikhaduha masajidah, mereka menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah, ya. Wa'iqadu suruji alihah, dan malah menyalakan lampu di atas kuburan, wahuwa minal kabairi, termasuk di antara dosa-dosa besar. Waqad sarrahal fuqaha'u min ashabi ahmada wa ghairihi bitahrimi, yang para ulama ahli fikih dari pengikut Imam Ahmad, mazhab Hanbali dan yang lainnya menjelaskan dengan tegas akan keharaman hal ini. Qala Abu Muhammad Al-Maqdisi, kata Abu Muhammad Al-Maqdisi rahimahullah taala, law ubiha ittikhadu syuruj 'alaiha, seandainya diperkenankan, diperbolehkan menaruh lampu di atas kubur, wala ya lam yul'an man fa'alah, tidak dilaknat orang yang melakukannya, wali anna fihi ifratan fi ta'zimil qubur, ya asbaha ta'zimal asna, ya tentu pelakunya tidak dilaknat karena perbuatan ini berarti membuang-buang harta tanpa faedah dan berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan serupa dengan pengagungan berhala. Qala wala yajuzu ittikhadul masajidi al-quburi li hadzal khabari, kata beliau lagi, maka enggak boleh menjadikan tempat-tempat ibadah di atas kuburan berdasarkan hadis ini. Khabar hadis di anna nabiyya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Allah ma anna al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiyaihim al-masajida. Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Yuhadziruna ma sana'u, nabi mentahdir dari apa yang mereka buat, memberi peringatan. Muttafaqun alaihi, wa la takhsis al-quburi bis-salati indaha yushbihu ta'zim al-asnami bis-sujudi laha wa taqarrubi ilaiha. Ya. Dan bukanlah pengkhususan kubur salat di situ aja yang menyerupai ya ta'zim pengagungan terhadap berhala dengan sujud kepadanya dan taqarrub kepadanya. Ya. Mendekatkan diri kepadanya. Waqad ruwina anna ibtida'a ibadatil asnam ta'zimul amwat. Ya, dan telah diriwayatkan bahwa awal mula peribadatan kepada berhala awalnya apa? Pengagungan terhadap orang-orang yang telah mati. Nah, sebagaimana disebutkan kisah kaumnya Nabi Nuh. Ya. Bittikhatihim suwarihim, dengan menjadikan patung-patung mereka. Wa tamassuhi biha, diusap-usap. Wa sholati indaha, dan kemudian sholat di situ. Wa qad ala al-amru biha ulai dullal. Kemudian permasalahan ini berkembang pada mereka orang-orang yang sesat ini. Ya, al-musyrikin, orang-orang musyrik ini, ila an syara'u lil quburi hajjan. ya, hingga akhirnya mereka betul-betul mensyariatkan ya iyadan billah untuk haji ke kuburan. Wada'ulaha manasik, meletakkan manasik haji di kuburan keramat. Hatta sannafa ba'du hulatihim, sampai-sampai sebagian orang yang ekstrim di antara mereka menulis fidzalika kitaban, mengenai hal ini menulis kitab sammahu yang mereka namakan manasiku hajjil masyahid mudahatan minhu bil kuburi lil bait al harami. Masyaallah. Nauzubillah. Manasik haji, kalau hajinya di masyahid, ya, hajinya di pusara-pusara keramat, menyerupai ya kekuburan, ya, mudahatan minhu bil kubur lil baitil haram. Ya, kalau tawaf di kuburan, manasik di kuburan, ini menyerupai tawaf di atau manasik di Baitul Haram di Mekah. Wala yaqwa anna hadha mufaraqatun lidinil Islam. Ya. Dan tidak diragukan lagi bahwa hal ini adalah perbuatan yang begitu jauh berbeda dengan hal Islam. Ya, naudzubillah. Wa dukhulun fi dini ibadil asnam, dan mereka masuk ke dalam ya, ya peribadatan para penyembah berhala. Fanzur, coba lihat ila hadzat tabayuni. Ya, lihatlah kepada perbedaan ini. Al-azim yang sangat besar baina syara'ahullahu, dari apa yang Allah syariatkan, wa qasaduhu minan nahyi amma taqaddama dzikruhu fil qubur. Ya, lihatlah perbedaan yang jauh antara apa yang disyariatkan Rasulullah dan tujuan beliau melarang hal tersebut tentang masalah kubur, dan apa yang beliau syariatkan, ya, apa yang disyariatkan mereka dan tujuan mereka.